Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana pada 40 hadis tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, terutama di dalam prinsip-prinsip yang harus diyakini dan dijalani oleh setiap muslim. Kita telah sampai pada hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril At-Tawil, hadis Jibril yang panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana di dalam hadis Jibril tersebut, barakallahu fikum, kita mempelajari tentang makna dari Islam, berikut rukun-rukunnya, kemudian makna dari iman dan rukun-rukunnya, kemudian yang terakhir makna al-ihsan. Dan juga di dalam hadis tersebut kita mempelajari tentang al-qiyamah, tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat kapan terjadinya, ilmu dan pengetahuan tentangnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baik itu Nabi Muhammad ataupun malaikat Jibril alaihi salam juga tidak mengerti dan tidak paham kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu asyhadatain, dua syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan telah kita sebutkan, barakallahu fikum, makna dari syahadat La ilaha illallah, bahwasanya maknanya adalah La ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya tiada yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna atau tafsir dari kalimat La ilaha illallah. Disebutkan di antara tafsir yang disebutkan oleh sebagian orang tentang makna La ilaha illallah, di antaranya adalah ma'buda illallah, tiada yang diibadahi kecuali Allah. Ini adalah makna yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena yang diibadahi selain Allah itu banyak. Yang diibadahi selain Allah itu banyak. Kalau kita mengatakan tidak ada yang diibadahi selain Allah, maka ini khilaful waqi', ini menyelisihi kenyataan. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada hewan, ada yang beribadah kepada batu, patung, dan yang lainnya. Dan yang kita sebutkan tadi adalah ma'bud, yang diibadahi. Sehingga oleh karena itu harus ada tambahan bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Sehingga oleh karena itu al-ma'budat, seluruh peribadatan atau seluruh yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang hak, yang diibadahi dengan benar, dan apa saja yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi oleh mereka dari selain Allah itu adalah peribadatan yang batil. Kemudian yang kedua, diantara makna yang disebutkan oleh sebagian orang dari makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dimaknakan seperti ini, atau hanya seperti ini makna dari la ilaha illallah, ini adalah makna yang kurang. Walaupun makna ini benar, akan tetapi hanya mencakupi sebagian dari makna la ilaha illallah. Akan tetapi itu pun juga bukan maksud yang sesungguhnya dari makna la ilaha illallah. Dikarenakan dari makna yang baru saja kita sebutkan, hanya menetapkan, barakallahu fikum, menetapkan tauhid secara ar-rububiyah saja. Dan ini adalah tauhidnya orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka juga meyakini tiada yang menciptakan kecuali Allah. Mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan matahari dan bulan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keyakinan seperti ini tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Sehingga terjadilah permusuhan dan pertentangan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara makna yang disebutkan dari makna la ilaha illallah, la hakimiyata illa lillah. Tiada hukum melainkan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada hukum melainkan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata sebagian mereka tentang makna la ilaha illallah. Makna yang baru saja kita sebutkan, makna yang benar atau kalimat yang benar. Akan tetapi itu bukanlah maksud yang utama dari makna la ilaha illallah. Dia hanya mewakili sebagian dari makna la ilaha illallah. Kalau ada sebagian orang yang mana dia hanya berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam jual beli, baik di dalam hukum pidana, barakallahu fikum, baik di dalam pernikahan, di dalam warisan, naam, dia berhukum kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, naam, dan dia tidak mau menerima hukum dari selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pada waktu tertentu dia beribadah kepada selain Allah, dia memalingkan ibadah atau satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka barakallahu fikum, orang ini belum bisa dikatakan sebagai muwahhid, belum bisa dikatakan sebagai ahlu tauhid, barakallahu fikum, sehingga dia hanya mewakili sebagian dari makna la ilaha illallah, tidak seluruhnya. Dan itu bukanlah maksud yang utama dari makna kalimat la ilaha illallah. Lalu apa makna yang sempurna, makna yang benar dari la ilaha illallah? Naam, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan di dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu adalah dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang hak, yang diibadahi dengan kebenaran, dan yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah batil. Menunjukkan bahwa di sana ada yang diibadahi selain Allah. Akan tetapi mereka adalah sesembahan-sesembahan yang diibadahi dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Karena yang dapat diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kita masih berbicara atau membahas tentang syahadat la ilaha illallah, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami bersama, karena banyak orang-orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi belum mendalami maksud atau tujuan dan konsekuensi dari kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut memiliki makna yang harus kita pahami. Kemudian kalimat tersebut memiliki konsekuensi yang harus kita jalankan. Kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut yang harus kita jalankan. Kemudian yang ketiga, kalimat la ilaha illallah tersebut ada pembatal-pembatalnya yang harus kita hindari. Karena kalau seandainya kita melakukan pembatal-pembatal tersebut, maka syahadat kita akan batal. Ibarat seseorang yang berwudu, sempurna wudunya, kemudian dia melakukan atau terjadi pada dirinya pembatal-pembatal wudu, keluar angin dari tubuhnya. Naam, barakallahu fikum, maka wudunya batal. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk mendalami dan mempelajari kalimat ini, karena ini adalah afdolud dzikri, sebaik-baik zikir yang kita beribadah dengannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah yang paling pojok dari sebuah bangunan secara bahasa. Naam, seperti bangunan masjid ini segi empat, berarti ada empat rukun. Naam. Barakallahu fikum. Seperti bangunan Ka'bah, ada rukun yamami, naam, dan rukun yang lainnya. Maka pada lafaz la ilaha illallah, dia memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafi, penafian atau pentiadaan. Meniadakan. Apa yang kita tiadakan di dalam rukun yang pertama ini? Ini diambil dari lafaz la ilaha. Apa yang kita tiadakan di sini? Kita mentiadakan segala bentuk peribadatan. Naam. Kepada selain Allah. Kita meniadakan dan menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Naam. Yakni kita tidak melakukan perbuatan syirik dengan segala jenisnya. Sehingga oleh karena itu, kita harus memiliki sikap ingkar dan sikap kufur terhadap peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ada orang yang beribadah kepada pohon. Kita harus mengingkari perbuatan tersebut. Nah, ini konsekuensi dari rukun yang pertama. Ada orang yang mendatangi kuburan, meminta kepada kuburan tersebut, meminta uang 100 juta, meminta avanza, barakallahu fikum. Naam, secara terang-terangan di kuburan, barakallahu fikum, orang yang dia kagumi. Naam, kita harus mengingkari perbuatan tersebut. Karena itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan hanya sebatas kita tidak melakukannya, kita harus mengingkari. Dan tentunya ada upaya dari kita menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah kebatilan, bahwa itu adalah kesyirikan. Nah, ini rukun yang pertama. Yang kedua, diambil dari lafaz illallah. Rukun apa yang kita dapati dari lafaz ini illallah, yakni al-itsbat. Maksudnya apa? Kita menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah. Dan kita harus menjalankan hal ini, yakni kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua rukun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. 6 setelah ayat kursi. 6 ayat kursi itu 255. 6 setelahnya adalah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la ikraha fid-din. Awal ayatnya. Barang siapa yang kafir kepada tagut. Apa itu tagut? Dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, kullu man ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi selain Allah itu disebut dengan tagut. Nah, barang siapa yang kafir, yakni mengingkari tagut, segala peribadatan yang diibadahi selain Allah azza wajalla, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Dia berpegang dengan tali yang sangat kuat sehingga oleh karena itu dia tidak akan terjatuh, dia akan selamat sampai tujuan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama ketika menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yang mana dua rukun ini harus kita pahami dan harus kita amalkan. Kemudian la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama memiliki syarat-syarat. Nah, syarat-syarat. Syarat-syarat itu harus kita jalankan. Karena apabila syarat itu kita tinggalkan atau salah satu saja dari syarat tersebut kita tinggalkan, maka akan batal syahadatnya. Ibarat di dalam sholat, salah satu syarat dari sholat atau salah satu syarat sah diterimanya ibadah sholat adalah harus berwudu sebelum sholat. Kalau dia tidak suci dan tidak berwudu sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu juga dengan la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dijalankan. Karena kalau seandainya tidak dijalankan, naam, maka la ilaha illallahnya akan batal. Nah, sehingga oleh karena itu penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah al-ilmu. Mengilmui makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kita mengilmui seperti ilmu yang kita sampaikan tadi. Apa yang dinafikan dari kalimat tersebut, apa yang ditetapkan dari kalimat tersebut, harus kita ilmui. Kebalikannya adalah al-jahl, bodoh. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran dan dia mengilmui syahadatnya. Sehingga oleh karena itu pada syahadat la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah harus kita ilmui maknanya, apa yang diinginkan dari kalimat tersebut, apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Nah, dia mengilmui dengan hati-hati mereka. Apa yang dia ucapkan dengan lisan bukan hanya sebatas lafaz yang keluar dari lisannya, akan tetapi dia memahami maknanya. Kalau seandainya dia mengucapkan dengan lisannya tanpa dia memahami maknanya, maka yang seperti ini tidak akan bermanfaat. Dan orang seperti ini akan mudah terjerumus di dalam kesyirikan. Dan perlu diketahui, naam kesyirikan pada zaman sekarang ini dijajakan. Naam dengan berbagai macam cara. Bahkan untuk melakukan kesyirikan tersebut dia harus mengeluarkan biaya. Dan itu fakta pada zaman sekarang ini. Terlebih dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, yang menarik. Sehingga banyak yang tertipu dengan amalan-amalan tertentu. Yang mana ternyata itu adalah perbuatan yang dapat membatalkan syahadatnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yakin. Lawan dari ragu. Lawan dari ragu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin dengan yang dimaksudkan dari kalimat tersebut. Kalau seandainya dia masih ragu, misalnya dia ragu bahwa sesembahan yang berhak diibadah itu hanya Allah, dan dia ragu dalam hal ini, barakallahu fikum, maka syahadatnya itu tidak bermanfaat. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Naam, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Thumma lam yartabu. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan di dalam iman harus tanpa keraguan. Jangan sampai ragu. Dikarenakan iman yang bermanfaat itu adalah iman yang betul-betul diyakini dengan keyakinan yang sesungguhnya tanpa ada keraguan. Tanpa ada sedikit pun keraguan dari segala macam sisi. Nah, kalau seandainya dia masih ragu di dalam keimanannya, maka dia adalah munafik. Seorang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man lakita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbuh, fabashshirhu bil jannah." Barang siapa yang engkau jumpai dari orang-orang di balik dinding ini, yang mana dia bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah, yang mana persaksiannya itu dengan penuh keyakinan di dalam hatinya, maka kabarilah dia dengan berita gembira berupa surga. Kabarkan untuknya berita gembira berupa surga. Ini kalau seandainya dia bersyahadat dengan penuh keyakinan, balasannya apa? Al-Jannah. Maka dipahami dari hadis ini, barang siapa yang tidak yakin naam akan syahadatnya, maka dia tidak berhak untuk menempati Al-Jannah. Berikutnya yang ketiga, Al-Qabul. Al-Qabul. Apa itu Al-Qabul? Yakni menerima. Menerima. Pasrah. Dengan konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah. Baik berupa peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi jiwanya belum menerima konsekuensi dari kalimat tersebut, dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan kalimat yang dia ucapkan, nam, maka dia diumpamakan seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka apabila diucapkan atau diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, merasa angkuh. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami untuk seorang penyair yang gila? Nah, hal ini sama seperti orang-orang yang suka melakukan peribadatan kepada kuburan, melakukan sesembelihan kepada kuburan tertentu. Nah, dan itu banyak. Bahkan mereka melakukan tawaf menggunakan pakaian ihram di beberapa kuburan tertentu pada waktu-waktu yang telah mereka tentukan. Maka orang-orang seperti ini pada hakikatnya belum bisa menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Walaupun mereka mengucapkan dengan lisannya, dan bahkan beribu-ribu kali mereka mengucapkannya, akan tetapi mereka tidak meninggalkan peribadatan kepada kuburan. Barakallahu fikum, sehingga dengan perbuatannya ini, menjadikan syahadat dia tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dengan yang dimaksudkan oleh kalimat tersebut. Tunduk dengan apa yang dimaksudkan dari kalimat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayat, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ لِلَّا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang tunduk, menundukkan wajahnya, yakni menyerahkan jiwanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, melakukan perbaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Apa makna yuslim wajhahu, menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni maknanya adalah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, as-sidku. Nah, membenarkan apa yang dimaksudkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dibenarkan di dalam hatinya lafaz tersebut dan kandungan dari lafaz la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi hatinya belum mempercayainya, belum mempercayai maksud dari kalimat tersebut, maka dia adalah seorang munafik yang pendusta. Seorang munafik yang pendusta. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang munafik, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumul akhir, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladheena amanu. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah dan terhadap orang-orang yang beriman. Sampai pada ayat walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang pedih dikarenakan atau dengan apa yang mereka dustakan. Nah, dikarenakan perbuatan dusta yang mereka lakukan, mereka mengucapkan kalimat tersebut akan tetapi hatinya mendustakan kalimat tersebut. Nah, orang-orang munafikin banyak sekali penyebutannya di dalam Al-Qur'an, sehingga mereka menjadi khawatir. Nah, dengan ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membongkar kebusukan yang ada di dalam hati mereka. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus dan dinamakan dengan surat apa? Al-Munafiqun. Nah, yang dinamakan dengan Al-Munafiqun. Barakallahu fikum, yang menceritakan tentang kebusukan-kebusukan yang ada di dalam hati mereka. Nah, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, akan tetapi hati mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan. Kemudian syarat yang keenam, Al-ikhlas. Al-ikhlas. Dia harus ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Yakni dia mengucapkan kalimat tersebut bukan dalam rangka untuk mengharapkan kenikmatan duniawi. Bukan dalam rangka riya. Bukan dalam rangka untuk didengar. Akan tetapi dia mengucapkan kalimat tersebut adalah untuk barakallahu fikum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah haramkan bagi neraka terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana dia mengucapkan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Dan kalau seandainya dia tidak ikhlas, nah maka dia juga seorang munafik. Kemudian syarat yang ketujuh, dia harus memiliki sikap al-mahabbah. Al-mahabbah. Cinta dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Cinta dengan maksud yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dan dia juga mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya. Nah. Hubbu la ilaha illallah wa hubbu qailiha wa hubbu amiliha. Mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini harus dijalankan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mencintai Allah dengan kecintaan yang ikhlas. Barakallahu fikum. Beda dengan orang-orang musyrik. Mereka mencintai Allah akan tetapi juga mencintai selain Allah. Dan bahkan bisa jadi kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan kepada selain Allah. Dan bahkan kadang bisa lebih naam daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menafikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu mereka melakukan kesyirikan di dalam apa? Al-mahabbah. Di dalam kecintaan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuh syarat dari kalimat la ilaha illallah yang harus kita pahami. Nah. Berikutnya syahadat yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa makna dari kalimat tersebut? Maknanya adalah dia meyakini secara zahir dan secara batin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk menyampaikan risalahnya. Nah, sehingga oleh karena itu setiap manusia yang mendengar tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib baginya untuk taat kepada Nabi Muhammad dengan segala yang diperintahkan oleh beliau. Wajib atasnya untuk membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan wajib atasnya untuk menjauhi segala yang dilarang dan ditentang oleh Nabi Muhammad. Dan yang terpenting, yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Dia meyakini dengan batinnya, secara batin ataupun secara zahir, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah. Sehingga oleh karena itu jangan sekali-kali dia mengangkat derajat Nabi Muhammad melebihi derajat manusia. Nah, beliau hanya manusia biasa. Lahir. Naam. Dari dua orang tua. Abdullah dan Aminah. Beliau pun menikah sama seperti manusia yang lainnya. Dan beliau pun juga pernah sakit. Beliau naam juga bisa terluka. Barakallahu fikum. Dan beliau pun juga meninggal. Sama seperti manusia yang lainnya. Sehingga oleh karena itu tidak boleh diangkat derajat beliau. Sampai pada derajat sesembahan. Sehingga beliau diibadahi. Didatangi kuburannya kemudian meminta di depan kuburannya. Nah, hal ini tidak dibenarkan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hikmah kenapa naam kuburan Nabi Muhammad itu dikuburkan, jenazah Nabi Muhammad itu dikuburkan di dalam bilik beliau. Kenapa tidak dikuburkan di tempat umum, di pemakaman umum, sehingga dilihat oleh manusia. Naam, fungsinya dan tujuannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya beliau dimakamkan di luar bilik beliau, maka niscaya kuburan beliau akan diibadahi. Nah, ini hikmah kenapa jenazah beliau itu dimakamkan. Atau salah satu hikmah kenapa jenazah beliau itu dimakamkan di bilik beliau. Atau lebih tepatnya di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahkan pada masa beliau sakit menjelang beliau wafat. 14 hari beliau sakit menjelang beliau wafat. Beliau menyampaikan sebuah wasiat. Naam. Kepada umatnya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sekali-kali kalian mengkultuskan saya. Sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun. Saya ini hanyalah seorang hamba. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Dan ucapkanlah tentang diriku bahwasanya saya adalah hamba Allah dan utusannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menamai Nabi Muhammad sebagai hamba. Nah, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa beliau itu adalah ilah sesembahan. Tidak pernah sama sekali. Nah, dalam banyak ayat. Salah satunya di dalam surat Al-Isra. Alhamdulillahilladzi subhanallah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga di dalam ayat lain Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Nah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab. Allah menamai Nabi Muhammad dengan Al-Abdu, dengan hamba. Kemudian beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau dipilih untuk menjadi utusan. Diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Sehingga oleh karena itu, siapa saja yang mendengar perihal Nabi Muhammad, maka wajib untuk beriman dan mentaati beliau. Disebutkan di dalam sebuah hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat manusia ini semuanya. Nah, baik dia dari seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, melainkan dia menjadi penduduk an-nar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.